Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Intaina min bahthi al-mutlaq wal muqayyad. Baik. Dari yang telah kita pelajari, di antara yang kita pelajari di antara siyak al-umum al-ma'rifah. Hakada? Yani al-ma'rifah bi al. Al-mada? Al-istighrafiyah. Amma al-ahdiyah ala hasbi المعهود إن كان عمّا فيدل على تدل على العموم المعرفة يعني. طيب النكرة نكرة في سياق النفي النهي وشبه ذلك استفهام إنكاري أيضا يدل على العموم. طيب النكرة في سياق الإثبات يدل على إطلاق نعم على الإطلاق. طيب المجمل والمبين من يفهم؟ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. تعريف المجمل definisi مجمل المجمل لغة dari segi bahasa المبهم والمجموع. المبهم yang samar، المجموع يعني kumpulan. نعم طيب karena جمع يجمع mengumpulkan المجموع يعني seluruhnya, yakni menunjukkan makna global begitu. Nah, tayyib, yakni dalam bahasa kita disebut apa? Yang mudah difahami, mujmal itu dalam bahasa kita apa? Global. Global itu ya masih samar secara detailnya tidak jelas. Jadi globalnya yakni kumpulan garis besarnya gitu. Global garis besar yang majmu' kumpulan seluruhnya secara garis besarnya, jadi masih mubham, masih samar, butuh penjelasan agar menjadi jelas, butuh dirincikan secara detail, karena ini masih penggambaran globalnya, garis besarnya, kumpulan seluruhnya, jadi masih samar, berarti butuh apa? Bayan, penjelasan, ya, secara rinci detail. Fahimtum? Secara istilah ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. Sesuatu yang bergantung pemahaman yang dimaksud darinya atas selainnya. Jadi pemahaman makna yang dimaksud darinya itu bergantung kepada selainnya. Jadi mujmal ini masih belum jelas. Yang dimaksud darinya belum jelas. لا يفهم المراد منه لا يفهم المراد منه belum difahami apa yang diinginkan darinya. Nah, untuk bisa mengetahui apa makna yang dimaksud darinya karena masih global ya yurja' ala ghairi dikembalikan kepada yang lainnya. Jadi bergantung kepada yang lainnya untuk memperjelasnya. Ma yatawaqqafu fahmul murad min ala ghairi imma fi ta'yinihi imma harfu tafsir. Nah, tafsiriyah. Imma ini untuk perincian. Yang rinciannya apakah kita ini dalam hal ta'yin, dalam hal memastikannya, menentukannya, dalam hal pemastiannya, penentuannya butuh ya penjelasan untuk menentukannya, memastikannya karena masih global. Au bayani sifati atau penjelasan sifat yang dimaksud apa? Au mikdarihi atau mikdar atau kadarnya. Nah, imma adalah menta'in a'in yang dimaksud itu apa secara persis, penentuan pemastian apa yang dimaksud secara persis, atau penjelasan sifatnya atau kadarnya. Fayyid. Tetapi di sini bukan berarti bahwa al-mujmal itu tidak difahami maknanya sama sekali. Difahami tapi belum jelas makna yang diinginkan secara persis. Nah, walidhalik alliku ala hadha tuktubu nabaha Ibnu Taimiyah نبه ابن تيمية بأن المجمل ليس هو ما لا يفهم معناه، ليس هو ما لا يفهم معناه، إنما هو ما لا يكفي، ما لا يكفي وحده، ما لا يكفي وحده في العمل به، في العمل به. مجموع الفتاوى جزء السابع صفحة 391 إلى 392 391 إلى 392 صفحة. طيب، jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah mentambih, mengingatkan bahwa al-mujmal itu bukan berarti laisa huwa ma la yafhamu ma'nahu, bukan berarti satu sesuatu yang tidak dipahami maknanya sama sekali, karena itu kalimat ya yang menunjukkan satu makna. Nah, tetapi makna yang diinginkan secara persisnya dalam hal kepastiannya, ta'yinnya, atau dalam hal sifatnya atau kadarnya untuk bisa beramal, ini yang tidak cukup. Innama huwa ma la yakfi wahdahu fil amali bih, hanyalah sesungguhnya maksud ya mujmal itu adalah sesuatu yang secara sendiri, bersendirian, mujmal itu tidak bisa, tidak cukup untuk dijadikan dasar beramal, karena belum jelas apa yang mau diamalkan. Tidak ada ta'yin, pemastian penentuan. Ya, tidak ada penjelasan sifat, tidak ada. Jadi tidak bisa kita beramal hanya sebatas itu. Tetapi makna dipahami tentunya, karena itu kalimat yang menunjukkan makna. Nah, jadi maksud ma yatawaqqafu fahmul murad minhu 'ala ghairi, sesuatu yang pemahaman makna yang dimaksud bergantung kepada yang lainnya untuk diamalkan maksudnya di sini. Nah, ikra. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui. Fa inna al-qur'a lafdhun mushtarakun. Fa inna al-qur'a lafdhun mushtarakun bainal haydhi wat tuhri. Fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalilin. Baik. Contoh yang butuh kepada selainnya dalam hal penentuannya, pemastiannya. Firman Allah Ta'ala, al-mutallaqatu, wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna, menanti, yakni perintah kepada mereka agar menanti di masa iddah, bi'anfusihinna, melakukan penantian pada diri mereka, yaitu di masa iddah, thalathata quru'in, selama 3 quru'. Baik. Quru' adalah jamak dari al-quru'. Naam, quru'un. Ma makna al-quru'? Ya, apa makna al-quru'? Quru' di sini qurma, apa maknanya? Masih mujmal. Karena kata al-quru' lafzun mushtarakun bainal haydhi wat-tuhri. Ini adalah lafaz mushtarak. Lafaz yang dipersekutukan penggunaannya antara makna haid dan tuhr. Jadi lafaz qur itu bisa bermakna haid, bisa juga bermakna tuhr, suci. Sementara ayat mengatakan thalathata quru, ayyul ma'nayaini yuradu bil ayah. Makna yang mana dari dua makna ini yang diinginkan dari ayat? Idzan yatawaqqahu fahmul murad min fi ta'yini ahadil ma'nayain, untuk memahaminya salah satu dari dua makna itu bergantung kepada yang lain. Fayahtaju fi ta'yini ahadihima, maka butuh untuk pemastian salah satu dari keduanya ila dalil, kepada dalil. Nah, uktubu wal adillatu tadullu ala anna al murada bihi al hayd, wal adillatu tadullu ala, والأدلة تدل على أن المراد به الحيض، الحيض Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan furu' di sini adalah hal. Baik. Jadi masa iddah itu 3 kali haid. Apabila suci dari haid yang ketiga, idzan idza tahurat al-mutallaqah min haidatiha ats-tsalitsah kharajat min iddatiha. Jika wanita di talak itu suci dari haidnya yang ketiga, berarti dia telah keluar dari masa iddah karena dia telah melewati 3 kali haid. Baik. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيم الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. Contoh yang butuh kepada selainnya dalam hal penjelasan sifatnya. Ayat وأقيم الصلاة, dirikanlah salat. Bagaimana sifat salat? Bagaimana penjelasan sifat sholat yang wajib ditegakkan, dikerjakan? Fa'inna kaifiyata iqamatis sholat, maka tata cara sifat penegakan sholat majhulatun, masih majhula, masih samar, mubhama, belum jelas. Tahtaju ila bayan, butuh penjelasan. Jadi penjelasannya na'am datang dalam As-Sunnah. Nah, As-Sunnah tubayyinul Qur'an. Di antara fungsi As-Sunnah ada, sama kuali Ibn Taymiyyah, tufassirul Qur'ana wa tubayyinuhu wa tu'abbiru anhu. Nah, bayannya dalam As-Sunnah. Tayyib. Wa misaluma yahtaju ila khairihi fi bayani miqdarihi qawlu ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata. Wa atu zakata. Raja'ta ila al-thalith wa atu zakata. Ha? Wa atu zakata as-salat. Wa atu zakata. Yang ketiga, wa misalu bahtaj la ghair fi bayan miqdari qawlu ta'ala wa atu zakata. Mada ladaikum? Wa atu salat. Khata. Sawibu. Alliqu alayhi as-sawab wa atu zakata. Tayyib, ikra'. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. Contoh yang butuh kepada selainnya dalam hal penjelasan kadarnya. Ayat وآتوا الزكاة, bayarkanlah zakat. فإن مقدار الزكاة الواجبة, karena sesungguhnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan majhul, tidak jelas, masih mubham. Yahtaj ila bayan, butuh penjelasan. Bagaimana penjelasannya? Bayanuhu fis sunnah. Kadzalik hadza min al-qism as-sunnah tufassirul tubayyinu as-sunnah tubayyinul Quran. Nah, as-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kadarnya, rinciannya. Nah, jadi nulahidu min hadhihi al-amthilah min al-ayat, kita perhatikan, kita dapati dari contoh-contoh ini, ayat-ayat ini kan bukan berarti tidak punya makna, jelas maknanya, yakni jelas punya makna. Nah, terkait tambihnya Ibn Taymiyyah tadi, Ibn Taymiyyah mengatakan bukan berarti tidak difahami maknanya. Nah, artinya ada makna, tapi tidak bisa, tidak cukup untuk beramal hanya dengan itu. Karena mau beramal, waqimus shalah, dirikan sholat, tegakkan sholat. Kita tidak bisa beramal hanya dengan ayat ini. Bagaimana tata cara sholat? Butuh bayan. Waktu zakat, tunaikan zakat. Kita mau bayar zakat, berdasarkan ayat ini saja tidak bisa kita beramal. Meskipun kita paham maknanya, yaitu perintah bayar zakat. Nah, wal-mutallaqati tarbas nabi anfusinna thalathata furu'. Wanita yang ditalak faham bahwa mereka diperintah untuk menanti di masa iddah 3 kali furu'. Tayyib. Faham maknanya, tapi tidak bisa dipakai beramal karena tidak jelas. Furu' ini 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Diperjelas dengan as-sunnah bahwa 3 kali masa haid. Wadih? Nah, seperti kata Ibnu Taimiyah, maknanya diketahui tapi tidak bisa, tidak cukup untuk dipakai beramal. Nah, butuh bayan. Ta'riful mubayyan. Ta'riful mubayyan. Al-bayyanu lughatan al-muzhar wal-muwaddahu. Muwaddahu. Wal-muwaddahu. Baik. Ikra. Wastilahan ma yufhamul muradu minhu imma bi asli wad'i au ba'da tadyini. Al-mubayyan secara dari segi bahasa al-mubhar yang ditampakkan, ya. Wal-muwaddah yang diperjelas. Mubhar, mubayyan, yakni jelas, ditampakkan secara jelas gitu. Muwaddah yang diperjelas. Dari segi istilah ma yufhamul muradu minhu, sesuatu yang difahami makna yang dimaksud darinya secara jelas dan cukup untuk dijadikan dasar beramal. Imma bi asli al-wad'i, apakah dengan asal peletakannya? Dari asal peletakannya memang sudah jelas maknanya, ya, dan bisa beramal dengannya. Aw ba'da tabyin, atau dari asal peletakannya tidak jelas, masih global, masih mujmal, tetapi menjadi jelas setelah adanya tabyin, adanya penjelasan. Jadi ada dua. Bi asli al-wad'i, dari asalnya memang sudah mubayyan. Aw ba'da tabyin, artinya asalnya mujmal tapi datang tabyin, yubayyinu, ja'a al-bayan yubayyinu fa sara mubayyanan. Wadih? Misalu. Misalu ma yufhamu al-muradu minhu bi asli al-wad'i lafzu sama'in. Ardin, jabalin, adlin, zulmin, sidqin. Fahadihil kalimatu wa nahwuha mafhumatun bi asli al-wad'i. Mafhumatul ma'na. Saqata min nusakhina. Uktubu fi nuskhatin ukhra mafhumatul ma'na. Fi nuskhatin ukhra mafhumatul ma'na. Yani di naskah yang lain kita sebagai pembanding. Nah, meskipun tanpa al-ma'na sudah jelas. Tapi lebih jelas lagi. Naam. Di nuskhatin ukhra mafhumatul ma'na. Ikra. Di asli. Mafhumatul ma'na. Mafhumatul ma'na. Bi asli al-wad'i. Wala yahtaju ila. Wala yahtaju. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha. Baik. Contoh yang difahami makna darinya dengan asal peletakannya. Lafaz sama, ard, jabal, adl, zulm, sidq. Sidq. Kata-kata ini dan yang semisal dengannya mafhumatul ma'na. Makna terfahami. Jelas. Bi asli al-wad'i, dari asal peletakannya sudah jelas. Tidak butuh bayan lagi. Sudah jelas apa makna sama, sudah jelas apa makna arq, sudah jelas apa makna jabal, dan seterusnya. Langit, bumi, gunung, keadilan, kezaliman, kejujuran. Jelas semuanya. Bisa dengan ini dari asal belakangnya sudah jelas. Sudah mubayyan. Nah, jadi tidak butuh kepada selainnya dalam hal penjelasan maknanya. Tayyid. Ikra. Wa misalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyini qawluhu ta'ala wa atuz zakata. Pada naskah anak tertulis ba'da at-tabayyun was-shawab at-tabyin. Faman kana ladayhi hadhihi an-naskha fa'alliq alayhi as-shawab at-tabyin. Indi at-tabayyun was-shawab at-tabyin. At-tabyin. Na'am. Wa mithalu 'ayat al-qira'ah. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. Contoh yang difahami makna darinya setelah tabyin, setelah datang penjelasan ayat wa aqimus salata wa atuz zakata. Nah, dan juga ayat sebelumnya wal mutalaqatu tatarabbasna bi anfusina thalath qurun. Contoh yang dicontohkan, tiga contoh di atas yang asalnya mujmal, kemudian datang bayan ta'yinnya dan bayan sifat bayan sifati dan bayan miqdari. Itu semua masuk dalam kategori ini. Na'am. karena al-iqamah pada ayat, al-ita' pada ayat, dan yang sebelumnya al-quru pada ayat, kullu minhuma mujmal. Naam, semuanya mujmal. Akan tetapi asy-syari' membuat syariat ini memperjelas makna keduanya, menjelaskan makna keduanya, sehingga lafaz itu pun menjadi bayyinan, menjadi bayyin, menjadi mubayyan ba'da tabyin. Nah, ini contoh mubayyan ba'da tabyin. Asluhu mujmal thumma sara mubayyanan ba'da tabyin. Nah, al-amalu bil mujmal. Al-amalu bil mujmal yajibu 'ala al-mukallaf 'aqd al-'azm 'ala al-'amal bil mujmal mata hasala bayanuhu. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك بيضاء نقية. اقرأ النبي أعيد اقرأ النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها يعني نعم حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية نعم على بيضاء نقية نعم ليلها كنهارها إنكم على شريعة بيضاء هكذا نعم عندي على بيضاء نقية نعم سهل المعنى واضح على شريعة بيضاء نقية عندي على بيضاء نقية نعم كما في الحديث تركتهم على البيضاء النقية نعم ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا طيب وبيانه وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا طيب برأمر dengan مجمل واجب أتس مكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه واجب أتس مكلف برتكة membuat teka dalam kalbunya untuk beramal dengan mujmal kapan datang penjelasan memperjelas makna yang dimaksud. Nah, jadi ketika mendapat suatu nas mujmal, dia belum jelas bagaimana beramal dengan ini karena masih mujmal. Tetapi saat itu pula, saat itu juga sudah harus ada aqdul al-azmi 'ala al-'amal bil mujmal ma tahdharu. Sudah ada tekad, ya, sudah harus membuat tekad di hati kapan nanti saya paham ini saya akan beramal dengannya. Wadih. Nah, adapun sekarang natawaqqaf. Masih tawaqquf. Dimana? Karena al-mujmal hadha yatawaqqafu ila 'ala ghairi fi ta'yin makna. Nah, masih bergantung pada lain berarti tawaqquf sekarang. Belum bisa. Belum jelas apa yang mau diamalkan. Tapi sudah ada aqdul azmi, sudah ada tekad untuk itu. Jika nanti ada bayan. Naam. Dan Nabi SAW dalam menjelaskan kepada umatnya jami'a syari'atihi seluruh syariatnya. Usuliha wa furu'iha. Usul syariat itu furu'nya semuanya. Naam. Taksim usul dan furu' warid fi kalam al-ulama. Naam. Fi kalam al-ulama inda علماء المذاهب الأربعة مثل ما نجد في هذا الكتاب من الشيخ العثيمين نعم تقسيم أصول الفروع كتاب دبت كم دي كتاب العلماء مذهب أمبط مذهب نعم sekarang kita temukan ini di dalam kitab مذهب حنبلي ابن عثيمين نعم juga menggunakan تقسيم ini ابن تيمية menggunakan تقسيم ابن قيم menggunakan تقسيم ini نعم dan kita telah melewati faedah dalam hal ini masih ingat pada kitab Syekhuna Rabi kitab Bayan Alama fi Nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al-Khalal wal Ikhlal ana lupa halamannya di bagian akhir Di sana Syekh Rabi mempertegas bahwa taksim ini ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah. Dan dijelaskan di sana yang digari oleh Ibnu Taimiyah dan semisalnya bukan taksim ini, tapi bina'ul hukm ala hada taksim bitafriq baina al-usul wal-furu'. Membangun hukum di atas taksim ini antara usul dan furu'. Misalkan yang mengingkari usul kafir, yang mengingkari furu' tidakkah? Tidak kafir. Nah, ini yang diingkari. Tidak bisa begitu. Nah, tapi pembagian ini sendiri benar. Usul maksudnya akidah, furu', fikih. Nah, tapi yang mengingkari masalah usul, akidah, kafir, dikafirkan. Nah, jika tidak punya udzur. Yang mengingkari furu' juga begitu jika tidak punya udzur. Yang mengingkari sholat, fikih kan sholat. Yang mengingkari sholat lima waktu. Hah? Tidak ada udzurnya. Dia hidup di tengah kaum muslimin. Semua orang tahu sholat lima waktu wajib. Kemudian dia mengatakan tidak wajib. Dikafirkan tidak? Hah? Dikafirkan yang mengingkari puasa Ramadan. Semua orang tahu wajib puasa Ramadan. Dia hidup di tengah kaum muslimin. Kemudian dia mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara darurat. Dikafirkan tidak? Hah? Dikafirkan meskipun itu disilahkan huru. Jadi yang salah dari mereka yang membangun hukum perbedaan antara usul dan furu, ya, dalam hal pengkafiran tadi. Adapun pembagian itu sendiri untuk memilah ini usul ini furu, itu ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, ini diantara faedah yang kita lewati dari Syekh Rabi pada kitab perudutnya Bayan ala Maafi Nasihat Ibrahim Rahali Minal Khalal wal Ikhlal. Bagian-bagian akhir itu kalian merujuk kembali. Naam. Hatta tarakal umma ala baydo'a naqiyatin. Hingga Nabi SAW meninggalkan umatnya di atas syariat yang putih, bersih. Layluha kanaharia, malamnya seperti siangnya. Ya, ini semuanya sudah jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Nah, ya, karena syariat itu untuk diamalkan. Tidak mungkin dibiarkan ada yang tidak jelas. Kan begitu. Nah, walam yatruk al-bayana indal hajati ilahi abada. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan penjelasan itu selamanya, tidak pernah sama sekali, mesti dijelaskan. Nah, walidzalik nah hafidna jami'an qawlahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Khalas. Tayyib. Ta'alliqu 'ala hadha يتعلق بكلام الشيخ ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. اكتبوا هذه قاعدة يعبر عنها هذه قاعدة يعبر عنها عند الأصوليين بقولهم لعله موجود في الشرح. نعم. بقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Ini ana nukil dari syarah, ya. Saya tidak ingat syarahnya panjang, jelas ana nukil bagian ini. Nah, لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذلك لأن الله قال وذلك لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المائدة الآية 97. Ayat 97. Nah, jadi kaidah ini yang ditakbir, yakni diungkapkan darinya di sisi ahli usul dengan ucapan mereka la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja. Tidak boleh menunda penjelasan al-bayan an waqtil haja, dari waktu yang dibutuhkan. Itu tidak boleh. Tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Nah, ini tadi keterangan Syekh mengatakan walam yatrukil bayana indal hajati ilahi abada. Tidak pernah Nabi meninggalkan penjelasan saat dibutuhkan. Jadi tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Dalilnya ayat ya ayyuhar rasulu, hai rasul, balligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu min rabbika dari Rabbmu, wa illam taf'al, ya engkau tidak mengerjakannya, fama ballaghta risalata, engkau dianggap tidak menunaikan risalah. Baik. Intahal waqt, masih ada sisa ta'liq. Ana di sini ana sampaikan ana nukil dari kitab Al-Mudzakkirah. Nah, yaitu ta'khir amma ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Jaiz. Hada na'khudhu bil ghad insyaallah. Nah. Satu kali pertemuan insyaallah mungkin bisa selesai ya insyaallah. Bismillah ta'ala. Barakallahu fikum. Jelas ya semua ya? Nah. Hatta fi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.